الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang buruknya sifat al-kadhib, sifat dusta. Kita sebutkan beberapa athar man saya qara'. قال ابن مقارب رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال لا يصلح الكذب في جدكم ولا هز ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. طيب آخر. Qala Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala Al-Kadhibu Aqwa Asbabil Jarh Wa Abiyan Muha. Baik. Aina qala? Aina qala? Syekh Al-Bani. Aina? Fi ayy kitab? Fi da'ifa. Naam. Baik. Akhar. Umair. Dusta yang khanifillah sebagaimana telah kita lewati kemarin. Nah, perkara yang sangat berbahaya kalau sampai menjadi kebiasaan. Man yakdib yakjur wa man yakjur yahlik. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang sebelum itu Rasulullah SAW telah peringatkan kita, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Maka jangan sampai seseorang terjatuh di dalamnya, baik dalam kondisi serius sungguh-sungguh maupun kondisi seorang apa bercanda. Nah, karena perkara ini, nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, tidak akan puas kalau tidak berdusta. Baik. Dan seseorang terkadang menganggap kedustaan itu sebagai jalan keluar. Padahal sungguh ikhwan fillah, dengan dia berdusta malah akan semakin ruwet perkara. Nah, maka kapan saja iblis nah membisikkan kepada diri seseorang untuk dia berdusta dengan harapan untuk mendapatkan kebaikan atau mendapatkan jalan keluar, maka segera apa? Segera na'am dustakan. Dalam artian apa? Tolak. Dan seruan iblis tersebut katakan bahwasanya tidak ada yang lebih bermanfaat daripada asyik, daripada kejujuran pada semua perkara. Nah, sekarang kita masuk pada perkataan Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala berikutnya. Qala wal fuhsyu fil qawli wa ihtiqarun nasi walau kanu duna فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة فإنها باب كل شر بل هي الشر كله. Juga di antara sifat yang harus kita jauhi adalah apa? Al-fuhsyu fil qaul, yaitu apa? Jorok atau buruk dalam ucapan. Seorang ketika berucap, ucapannya kotor, ucapannya buruk, ini fuhsh. Dan hal ini khanifillah bertentangan dengan sifat seorang mukmin. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukanlah seorang yang ta'an, suka mencela, suka mencaci. Nah, ini bukan sifat seorang mukmin. Ta'an, sedikit-sedikit mencaci, sedikit-sedikit mencela. Walal la'an, tidak pula seorang mukmin itu na'am orang yang suka melaknat. Kemudian yang keempat walal fahish, yang ketiga walal fahish, tidak apa berkata-kata kotor. Na'am berkata-kata kotor. Baik kotor karena apa? Isinya yang buruk, atau kotor karena apa? Berhubungan dengan apa? Hal-hal yang tidak pantas diucapkan. Perkataan-perkataan yang menjurus kepada perzinaan masuk dalam fahish, yang akan mengakibatkan seseorang terjatuh dalam fahishah tersebut. Walal fahish walal badhi. Juga apa? Seorang mukmin tidaklah memiliki sifat apa? Badha'ah fil qaul, yaitu perkataannya apa? Perkataan yang tidak mutu, perkataan yang tidak bernilai. Nah, semuanya apa? Kita perhatikan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini, empat hal kembalinya kepada lisan. Nah, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Memiliki apa? Kedekatan makna panifila. Semuanya kembali kepada apa? Kondisi seorang mukmin yang melepas mulutnya sembarangan. Yarhamukallah. Suka mencela, mencaci, dalam kata-kata kotor, dalam kata-kata jorok. Ini bukan sifat seorang mukmin. Kenapa panifila? Karena seorang yang beriman dia akan sadar apa yang terucap dari mulutnya ini Allah subhanahu wa ta'ala mintai pertanggungjawaban. ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Subhanallah. Dengan ayat ini saja, Alhamdulillah, kalau dia betul-betul ingat, tidak akan sampai mulut kita apa mengeluarkan kata-kata dusta. Tidak akan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Apalagi kalau itu merupakan perkataan yang isinya dosa. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin", tidaklah seseorang itu mengucapkan satu ucapan pun. Di sini nakirah panitia, "min qaulin", "ma yalfidhu min qaulin". Baik, nakirah fi siyaq apa? Fi siyaq nafi. Yufidul umum, memiliki makna umum. Jadi semua perkataan tidaklah terucap dari seorang mukmin, ikhwani fillah, illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada di sisinya raqib dan atid yang mencatatnya. Maka tinggal kita memilih apakah kita isi catatan-catatan tersebut dengan perkataan-perkataan yang buruk atau perkataan-perkataan yang bernilai. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan keimanan seseorang terhadap Allah dan hari akhir dengan apa? Dengan penjagaan lisan ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berucaplah yang baik atau diam. Indak ya mujahid. Hadis ini hadis siapa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Indal banin. Mujahid awalan. Baik, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengisyaratkan kepada lisannya, kuffa alaika hadha, tahan hal ini, yaitu apa, lidahmu, agar jangan sampai berucap ucapan-ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan sungguh ya khanifillah, para penuntut ilmu dan para pengembang ilmu, sungguh mereka punya peluang yang besar untuk memanfaatkan lidah ini. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Ayat ini, ikhwani fillah, ayat yang hendaknya kita jadikan pendorong semangat kita untuk mempelajari ilmu dan untuk apa, menggunakan lisan ini dalam menyebarkan ilmu sebisa kita. Nah, semampu kita, karena tidak diharuskan seorang menyampaikan ilmu di mimbar-mimbar, di masjid, tidak. Seorang berjuang dan sampaikan ini. Seorang sedang melakukan perjalanan, kalau memang melihat kondisi yang pas untuk menyampaikan, teman duduknya sampaikan. Apalagi dengan kemudahan teknologi, manfaatkan kemudahan tersebut untuk kebaikan, bukan malah kita yang termakan kejelekan darinya. Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada yang lebih bagus perkataannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah, tapi dakwah yang benar, yang ikhlas karena Allah. Mimman da'a ila Allah, berdakwah kepada Allah, yaitu menuju jalan Allah, bukan dakwah ke partai, bukan dakwah ke organisasi, bukan dakwah ke golongan, bukan. Tapi semata-mata ikhwan fillah, dakwahnya harus apa, ila Allah. Nah, ini yang apa, paling bagus perkataan. Di zaman keadaan kaum muslimin terkotak-kotak, maka ikhlaskan niat seseorang ikhwan fillah, nah, untuk menyeru ke jalan Allah. Kemudian wa amila salihan, dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan aku sungguhnya seorang muslim. dengan tegas, na'am, dan bangga menyatakan dirinya muslim. Ini yang dituntut dari seorang yang memiliki ilmu. Dan yang harus dijauhi diantaranya ini al-fuhsyu fil qaul. Nah, dalam berucap ucapan-ucapan buruk. Wahtikarun nas, kemudian yang juga harus dijauhi adalah merendahkan manusia, meremehkan manusia. Kenapa ikhwan fillah? Karena tidaklah seorang meremehkan manusia kecuali apa? Dia biasanya apa? Mengangkat dirinya dulu. Dia angkat dirinya kemudian dia rendahkan manusia. Kalau dia seorang yang tawaduk maka tidak akan merendahkan sesama. Karena kita sama-sama hamba Allah. Apa yang mau kita sombongkan? Belum tentu orang yang kita rendahkan itu na'am kita lebih bagus dari ini. Dan ini juga termasuk bentuk kesombongan. Karena Rasulullah SAW katakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, meremehkan, merendahkan, menghina manusia. Nah, walau kanu dunah, walaupun manusia itu apa? Dunah, dari sisi derajat di bawahnya atau dari sisi keilmuan di bawahnya, jangan sekali-kali kita meremehkan. Karena mungkin saja seorang yang na'am dari sisi ilmu sedikit tapi dia memiliki rasa takut kepada Allah yang tinggi sehingga menaikkan derajatnya di sisi Allah. Mungkin saja seorang yang dari sisi ilmu lebih sedikit tapi dia memiliki ketakwaan dan ketauhidan yang tinggi sehingga di mata Allah Subhanahu wa taala na'am hamba yang mulia. Jadi merendahkan manusia walaupun itu di bawah kita apabila ini terlarang. Fal hadar al hadar, maka hati-hati. Hati-hati dari apa? Hadhihi sifatil khabirah, sifat-sifat yang buruk ini, wal akhlaqir radilah, dan akhlak-akhlak yang rendahan ini. Kenapa? Fa innaha babu kulli syarr, babu kulli syarrin, sebab akhlak-akhlak tersebut, yaitu sifat-sifat yang disebutkan di depan yang kita sudah apa cukup lama. Nah, berhenti pada sifat-sifat ini, khanifillah. Mulai dari al-ghil sampai apa ihtikarun nas. Karena memang butuh kita apa selami diri-diri kita untuk apa mengetahui sifat-sifat yang ada pada diri kita yang buruk-buruk untuk kita bersihkan. Fa innaha babu kulli syarr, sebab sifat-sifat itu semuanya adalah pintu segala kejelekan. Fal hiya syarru kulluh, bahkan sifat-sifat itu adalah kejelekan secara keseluruhan. Di antara doa yang dulu telah apa disebutkan oleh Fanifillah untuk meminta akhlak yang bagus. Dan sudah ada yang mengapalnya? Indah ya Rizki. Ini doa yang butuh sekali apa ini bilang. Nah, saya juga doa Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ini pendek tapi sangat mencakup. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak-akhlak yang terpuji. Karena tidak ada yang bisa menunjukkan kepadaku akhlak-akhlak tersebut kecuali Engkau. Dan palingkanlah dari diriku semua akhlak-akhlak yang buruk. Dan tidaklah bisa memalingkan akhlak-akhlak buruk itu kecuali Engkau. Mencakup semua akhlak yang buruk. Nah, dan kita meminta untuk diberi petunjuk semua akhlak yang bagus. Maka ini penting kali kita. Nah, kain penting untuk diamalkan. Nah, dan kita baca dalam sujud-sujud kita sungguh. Nah, akhlak kalau kita tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa kita baik. Baik. Wa qad buniya ba'du ashabin nufusil khabithah min fuqaha'iz zaman bi katsirin min hadhihi sifat. Ini di zaman Ibnu Jamaah fadilah. Tahun berapa beliau hidup? Meninggalnya tahun 733. Nah, tayyib 700 tahun. Nah, sekitar itu kurang sedikit. Dengan kita fadilah. Nah, beliau katakan waqad buniya ba'du ashabin nufusil khabithah, dan sungguh telah na'am diberi na'am musibah sebagian orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang buruk dari ahli fikih zaman ini, orang-orang yang memiliki pemahaman di zaman beliau, bikathirin min hadhihi sifat, dengan na'am kebanyakan sifat-sifat ini, waliyadu billah. Illa man asamallahu ta'ala, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jaga. Ini perhatikan. Jadi Allah yang bisa menjaga seorang hamba agar bisa selamat dari sifat-sifat yang tercela. Sifat sombong, sifat ujub, dan sifat-sifat yang lain. Bakhil, hasad. Juga di antaranya fanifilah yang kita lewati, ta'assub, fanatik buta. Ini juga banyak sekali memakan korban, bahkan mereka-mereka yang menisbahkan kepada sanadi. Naam, adamul insaf. Illa man asamallahu ta'ala, wala siyama terkhusus lagi. Ini beliau tekankan, karena memang ini penyakit ikhwanifillah yang apa, mewabah. Dan wajah wabahnya ikhwanifillah tidak menimpa para preman, para penjahat. Wabahnya ini menimpa orang-orang yang bergelut dengan ilmu. Wala siyama al-hasad. Hasad. Wal-ujub. Wal-riya' wahtiqarun nas. Empat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala, yang banyak sekali memakan korban dari apa? Dari para penuntut ilmu dan pengemban ilmu. Sifat hasad. Kenapa? Karena memang ilmu perkara apa? Yang sangat diinginkan. Kalau seorang tidak jujur ikhwanifillah dalam mencari, melihat temannya lebih apa, pintar, lebih maju, hasad. Iri, dengki. Hati-hati ikhwanifillah. Telah kita lewati perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma khala al-jasadu min al-hasad. Tidak ada jasad yang lepas dari sifat hasad. Kita-kita ini ikhwanifillah tidak bisa mengklaim diri kita kosong dari itu. Cuma usaha kita adalah ketika muncul rasa iri, segera apa? Disembunyikan, ditekan, ditekan, ditekan. Tidak diungkapkan. Wala ujub, juga sifat ujub, di mana dia mengangkat dirinya melebihi kadar, berbangga dengan dirinya sendiri. Waria, beramal karena ingin dilihat manusia dan mendapatkan pujian mereka. Wahtiqarun nas, dan merendahkan manusia, karena ilmu sesuatu yang apa, bernilai tinggi. Dan manusia mengakui ikhwanifillah, orang berilmu yang mereka muliakan. Kalau tidak memiliki akhlak yang baik, ikhwanifillah, akan apa, menjadi musibah bagi orang yang memilikinya, karena akan merendahkan manusia. Hati-hati. Hati-hati ikhwanifillah. Yang seharusnya ilmu itu menjadikan dia semakin tawadhu, semakin merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Ini sebaliknya, dia angkat dirinya dan dia rendahkan manusia, wallahu a'lam. Nah, jadi empat sifat ini butuh, memang betul-betul apa, kita perhatikan dan kita jaga diri-diri kita darinya. Jangan sampai memiliki sifat-sifat tersebut. Walau adwiyatu hadhil baliyati, mustawfa fi kutubir raqa'ik. Faman arada tadhira nafsihi minha fa'alayhi bitilkal kutub. Wa min anfa'iha kitabur ri'ayah lil muhasibi rahimahullah. Dan obat untuk musibah-musibah ini mustawfa fi kutubir raqa'ik, yaitu telah dibahas secara sempurna dalam kitab-kitab raqa'ik. Kitab-kitab raqa'ik yaitu kitab-kitab yang berhubungan dengan apa? Hal-hal untuk melembutkan hati kita. Jadi kalau kita masuk ke maktabah Islamiyah, kemudian ada bagian ar-raqa'ik, kutubur raqa'ik, yaitu kutub, yaitu kitab-kitab untuk melembutkan hati. Berbicara tentang zuhud, berbicara tentang khasyah, berbicara tentang akhlak, berbicara bagaimana seorang mensikapi dunia, berhubungan dengan hati. Faman arada tadhira nafsihi minha fa'alaihi bitilkal kutub. Maka siapa saja yang ingin membersihkan jiwanya dari sifat-sifat buruk tersebut, maka atasnya untuk mempelajari dan membaca kitab-kitab tersebut. Wa min anfa'iha kitab ar-ri'ayah, dan di antara yang paling bermanfaatnya adalah kitab ar-ri'ayah yang dikarang oleh Al-Muhasibi rahimahullah. Cuman afanifilah kitab ini padanya tasawuf. Sebagaimana dalam catatan kaki Syekhuna Abu Amr hafizahullah ta'ala mengatakan, huwa kitab ar-ri'ayah bit tasawuf. Ya, pada ilmu tasawuf. Qala Haji Khalifah fi Kashfid Dunun, kila bihi kalimatun katsirah minat takasyuf. Min at-taqashshuf wa shiddati as-suluk allati lam yarid biha at-tasarru' wa at-tadqiq wal muhasabah wa ad-daqiqah al-balighah. Fa li hadha lamma waqafa 'alayhi Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullah qala hadhihi bid'ah. Kenapa? Terlalu apa, berdalam-dalam, terlalu takalluf. Naam. Tayyib. Dan ini metode sufiyah. Makanya dihukumi bid'ah oleh Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Kata qala Ibnu Katsir fi tarikhihi fi tarjamati Ahmad bin Hanbal. Jadi untuk kitab Ar-Ri'ayah ini khanifillah tidak benar kalau dijadikan sebagai rujukan dalam perkara raqa'ik yang bagus. Dan secara umum kitab-kitab Ibnu Al-Qayyim, khanifillah, kitab-kitab Ibnu Al-Jauzi, kitab raqa'ik. Dan ambil dari mereka, karena terutama terkhusus lagi seperti Ibnu Al-Qayyim dikenal dengan keselamatan akidah. Kita membacanya tenang, karena tidak khawatir terjerumus dalam kesesatan orang-orang sufi, maupun yang lain. Seperti ada wadawa, kita bagus untuk melembutkan hati kita. Juga apa? Madarijus Salikin, kita bagus untuk apa? Melembutkan hati kita. Juga kitab Ibnu Rajab, kitab Ibnu Jauzi, karena mereka apa? Allah Subhanahu wa taala berikan balaghah yang luar biasa. Dulu ketika kita membaca nasihat Ibnu Jauzi untuk putranya ikhwani fillah, dalam biografi beliau, berapa ribu orang yang masuk Islam dengan sebab beliau, dan berapa ribu orang yang taubat dengan sebab beliau. Banyak khanifin, ribuan. Terkadang dalam satu muhadharah, satu nasihat, kita bayangkan bagaimana orang ini. Tapi bukan susunan kata khanifinlah, ikhlas, keikhlasan. Dan mereka betul-betul apa ngomong, ya karena dibangun di atas apa? Di atas ibadah yang pokok. Kita kalau mendengar itu rindu. Orang-orang yang seperti ini bagaimana kalau duduk? Tidak ada dalam majlis yang tidak menangis. Dengan tarikah yang syar'i, bukan tarikah orang-orang sufi. Rindu kita untuk mendapatkan majlis-majlis yang demikian. Karena betapa keras hati kita panitia jauh dari yang demikian itu. Cuman kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita, untuk melembutkan hati ini. Nasallallahu al-afiyata wa salama. Yuqal, dan dikatakan, wa min adwiyatil hasad al-fikru bi annahu i'tiradun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi hikmatihi al-muqtadiyati takhsis al-mahsuli bin ni'mah. Kama qala asy-syair al-arabi, fa in taghdabu min qismatillahi bainana fallahu id lam yardakum kana absara. Dikatakan, sekarang kita akan masuk pada pembahasan secara ringkas tentang apa obat-obat untuk sebagian penyakit yang telah disebutkan di depan. Di antara obat untuk menghilangkan hasad yaitu apa? Al-fikru bi annahu i'tiradun 'ala Allah. Memikirkan bahwasanya hasad itu hakikatnya adalah apa? I'tirad, yaitu protes terhadap Allah. Memprotes Allah subhanahu wa ta'ala pada apa hikmahnya yang mengharuskan apa pengkhususan orang yang dihasati dengan nikmat. Maksudnya yang lebih mudah panifilah ibaratnya yaitu apa, bahwasanya seorang yang ingin mengobati agar dia tidak terjatuh dalam hasad, harus dia memikirkan bahwasanya kalau dia hasad, sungguhnya dia itu mengkritik atau memprotes terhadap Allah. Kenapa kok Allah berikan kepada si fulan yang dia hasati itu nikmat, kok tidak aku saja? Itu hakikatnya demikian. Dia protes terhadap kebijaksanaan Allah. Dan ini perkara yang besar, bukan perkara ringan. Karena apa? Karena ada celaan terhadap sifat apa? Hikmah, sifat kebijaksanaan. Padahal Allah Hakimun Alim, Zat yang maha bijak dan maha mengetahui siapa-siapa yang pantas mendapatkan nikmat. Sebagaimana dikatakan oleh penyair Arab, fa in taghdabu min qismatillahi bainana fallahu id lam yardakum kana absara. Apabila kalian marah terhadap pembagian Allah subhanahu wa ta'ala di antara kita, tidak terima terhadap pembagian Allah, maka sungguhnya Allah, walaupun engkau tidak ridha, Allah itu melihat yang pantas untuk mendapatkan nikmat. Nah, idlam yadzakum kan arsara, kamu ridha ataupun tidak ridha, bukan urusanmu. Tidak akan berpengaruh terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudaranya. Sehingga seorang hasad afanifillah tidak mendaruti kecuali dirinya sendiri. Untuk apa hasad? Engkau hasad dan tidak hasad, nikmat itu tetap ada pada saudaramu. Ma'ama fihi minal ghammi, bersamaan dengan apa-apa yang ada pada orang yang hasad berupa al-gham, yaitu kesedihan, kejengkelan. Nah, ini buah dari sifat itu. Tidak lega jiwanya, tapi kalau seorang punya sifat apa? Sifat yang na'am ridha terhadap pembagian dari Allah. Katakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka kalimat ini yang merupakan kalimat dari Al-Qur'an afalikan. Ini juga penting. Kapan saja kita mendengar berita tentang apa keutamaan seseorang, mungkin kita jengkel sama orang itu, tidak senang. Tapi masya Allah memang dia punya keutamaan, dia katakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kalau kita baca ayat ini dengan betul-betul, dan kita tadabburi khanifillah, hilang itu hasad. Hilang. Karena dia yakin dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kemudian dia meminta berarti. Kalau Allah akan memberikan keutamaan kepada siapa saja, mintanya kepada Allah. Nah, saudaranya mendapatkan rezeki berlimpah atau mendapatkan sesuatu baru yang kita juga ingin, tidak perlu hasad. Nah, ucapkan doa agar Allah memberkahinya, dan kita juga berdoa agar na'am diberi rezeki. Wa ta'dil qalbi wa ta'dibihi bima la darara fihi 'ala al-mahsud, dan juga akan menjadikan hati itu apa? Lelah. Hati lelah. Orang yang hasad hatinya lelah. Mungkin yang dihasati tidurnya nyak, dia na'am di atas pembaringan cuman guling-guling saja, jengkel ini itu. Kenapa ya? Nah, enggak ada faedahnya kan itu. Sehingga hakikatnya dia apa? Ta'dzib terhadap dirinya sendiri. Dia na'am menghukum dirinya sendiri dengan perkara yang tidak ada dorongnya terhadap orang yang dihasati. Sehingga apa fungsinya? Apa faedahnya? Nah, ini salah satu hal untuk seorang menghilangkan hasad dari dirinya. Dan yakin kalau seorang memikirkan hal ini, tidak perlu hasad. Untuk apa hasad? Kalau orang tidak hasad, apabila jiwanya lapang, enak. Nah, saudaranya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan na'am keutamaan, kita ikut senang, dia saudara kita. Nah, ini akan lega, membuat kita lega. Nah, kemudian kita minta pada Allah. Dia hamba, kita juga hamba. Nah, dan Allah Subhanahu wa Taala menjanjikan kepada yang memintanya untuk apa? Diberi sesuai permintaannya. Tinggal kita sungguh-sungguh minta. Nah, barakallahu fiikum. Nasallallahu alaihi wasallam. Taufiq wassalam. Alhamdulillah.